Spesial lagunya buat Big Boss. Spesial buat Big Boss. Ingin rasanya mengulang kembali. Acuh. Oh, rindu. Nada TOP begitu banget audionya. Tidak berhenti, bulan di tangan. Persema. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gerimis-gerimis, anyepi sampai koyongin, ini.